الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pagi ini sudah pada pertemuan yang kedua dari pelajaran kita Aisyar. Alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca sebagian teori ya, tentang pengertian makhraj, cara menemukan makhraj, jumlah makhraj dan sampai pembahasan makhraj al-hal. Pak Arba'i kemarin ikut? Kemarin? Iya. Pembagian makhraj jauh terbagi menjadi berapa makhraj? Terbagi menjadi? Dua. Sebutkan. Tiga. Ya, coba dipahami pertanyaannya. Makhraj jauh terbagi menjadi berapa makhraj? Atau sebelumnya, anak ganti pertanyaannya. Makhraj inti ada berapa? Makhraj inti atau makhraj pokok atau makhraj ra'isiyah. Bisa disebutkan ada berapa? Dimulai nanti Abu Hanifah. Iya, betul ya. Abu siapa? Abu Hanifah kan? Nah, bisa disebutkan ada berapa makhraj inti jumlahnya? Ada berapa? Makhraj inti jumlahnya ada berapa? Kemarin sempat ikut? Nah, iya. Jadi, nah, lemnya kurang kuat tadi. Lemnya harus ditambah. Nggak apa-apa, Bas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol. Siapa? Lupa. Abu Isa. Aisyah. Fadol. Abu Isa. Makhraj inti ada berapa? Ada lima. Coba disebutkan. Jauh. Al-Hal. Asyafatain, kalau bisa urut setelah al-halq ini apa? Al ini li lisan yang keempat asyafatain terakhir kho misalnya kho. Fadol, sini masih kosong bisa? Biar enggak di pintu. Ho Hoi Hoi Shum Barakallahu Fik ya. Hoi Shum. Nah, belakangnya Abu Salim. Siapa? Abu Ibrahim. Makhraj jauh terbagi menjadi berapa makhraj? Makhraj jauh terbagi menjadi satu, tidak ada pembagian berarti ya. Jadi makhraj jauf ya cuma satu, tidak terbagi lagi menjadi makhraj jabar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan, sebutkan huruf yang keluar dari makhraj al-jauf. Nah, atau secara umum huruf-huruf apa yang keluar dari makhraj jauf? Huruf apa namanya? Huruf namanya apa? Huruf-huruf huruf-huruf mat. Nah, coba disebutkan huruf-huruf mat itu. Iya. Wawu apa ini? Wawu sukun. Iya. Nah, ada faedah penting. Kalau wawu di sini disebutkan wawu sukun sebelumnya dhammah. atau ya sukun sebelumnya kasroh. Tapi ketika menyebutkan alif, tidak disebutkan alif sukun. Sebelumnya fathah. Jadi ini bukan karena kesalahan penulis, tapi karena memang alif itu sakinah daiman, selalu sukun. Gak ada alif berharokat fathah, itu gak ada. Atau alif berharokat kasroh atau dhammah abadan, tidak akan ditemukan. Sehingga tidak perlu lagi diberi keterangan alif sukun, karena alif selalu sukun. Jadi bedakan antara alif dengan hamzah. Kalau hamzah bisa disukun, bisa di dhammah, bisa di kasroh, bisa di fathah. Ya, jadi dibedakan antara huruf alif dan huruf hamzah. Nah, kalau alif selamanya sukun dia. Tidak ada alif yang berharokat. Kemudian pertanyaan berikutnya Abu Unais kemarin hadir ya. Al-hal apa itu artinya? Kalau diartikan apa al-halq? Makhraj al-halq. Al-halq itu apa? Kalau diartikan apa? Datang tenggorokan. Dari makhraj al-halq itu makhraj inti pokok. Bagi menjadi berapa makhraj cabang? Al-halq itu tiga cabang, tiga makhraj cabang. Coba sebutkan. Aqsal halq. Ya. Wasatul halq. Adna halq. Adna itu yang paling atas atau yang paling bawah? Yang paling atas, yang paling bawah. Aqsal. Aqsal halq. Pertanyaan berikutnya, dari aqsal halq keluar berapa huruf? Abu Nabila. Aqsal halq keluar berapa huruf dari situ? Dua. Coba disebutkan. Coba kemarin nyebutkannya gimana? Disebutkan nama hurufnya. Apa? Dari aqsal halq yang paling dalam. Halq yang paling dalam keluar. Alif dan hamzah. Alif dan hamzah. Ada yang lain? Enggak ada ya. Antum muwafiq? Setuju pendapatnya Abu Nabila, dari aqsal halq keluar alif dan hamzah. Setuju atau enggak setuju? Kalau setuju kita setuju ya, lewat. Abu Salim. Setuju? Dari aqsal halq keluar alif dan hamzah. Ha, ya, hamzah dan ha, ahsan. Ya, jadi sekali lagi dibedakan antara alif dan hamzah. Alif bukan hamzah. Ya. Jadi yang keluar dari aqsal halq dua huruf yaitu hamzah dan ha. Ya, hamzah dan ha. Mungkin di sebagian antum ada yang sudah pernah belajar sambil murojaah. Ya, sambil murojaah. Kenapa? Apa sih pentingnya kita tahu makhraj-makhraj? Agar kita bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan tepat. Ha dan hamzah misalnya, keluarnya dari sini. Jadi ketika kita menyimak bacaan anak-anak misalnya, ya, ketika kita nanti mungkin dimintai ta'awun atau bantuan menasmi anak-anak misalnya, kita bisa ngecek bacaan anak-anak. Oh ini makhrajnya kurang tepat. Sambil kita bisa mengarahkan. Kita bisa mengarahkan. Tapi kalau kita tidak tahu letak-letak makhraj, susah untuk kita menegur kesalahan yang kita tasmi juga susah bagi kita untuk mengarahkan. Nah, jadi penting penguasaan makharijul huruf. Berikutnya wasatul halq. Abu Sa'id, keluar darinya berapa huruf? Dua. Sebutkan. Wasatul halq, ya. Coba sebutkan namanya, nama hurufnya. Apa kemarin? Ha dan ain. Ha dan ain. Hasan. Terakhir adnal hal. Sebelahnya Abu Rifki. Siapa yang pakai baju putih? Afan, belum. Abu Zaki. Kemarin ikut? Abu Zaki. Ah, iya. Tapi enggak apa ya, dikasih pertanyaan ya. Ya. Kalau adnal hal, darinya keluar berapa huruf? Dua. Coba disebutkan. Wow. Ya. Kho dan Ghoin. Ahsan. Nah, kita masuk ke makhraj lisan. Atau sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kita masuk makhraj lisan. Jadi sekali lagi perlu untuk dihafal ya. Makhraj-makhraj ini. Nah, insya Allah tidak terlalu sulit ya. Sekarang masuk makhraj inti yang ketiga, yaitu al-lisan. Dari makhraj inti al-lisan bercabang menjadi 10 makhraj cabang. Di sini disebutkan lidah terbagi atas 10 makhraj, yaitu 10 makhraj cabang. Sedang huruf dan makhraj dari makhraj lisan berjumlah 18. Jadi makhraj lisan bercabang darinya 10 makhraj cabang, dan dari 10 makhraj cabang itu ada 18 huruf yang nanti rinciannya akan kita ketahui. Pertama, makhraj cabang pertama pada makhraj lisan yaitu aqsal lisan. Aqsal lisan dari namanya sudah kita tahu mana posisinya, bagian terjauh dari lisan, paling dalam, menyentuh langit-langit atas, langit-langit lunak yang ada di atasnya. Aqsal lisan ma'ama yuhadibihi minal hanaqil a'la. Itu kalau definisinya, definisi makhraj aqsal lisan. Aqsal lisan ma'ama yuhadibihi minal hanaqil a'la. Keluar darinya satu huruf yaitu qaf. Huruf qaf. Jadi kalau dibahasakan mungkin pangkal lidah, ya, lidah yang paling dalam. Nah, coba kita ucapkan. Ya. Kemarin cara menemukan makhraj huruf dengan apa? Dengan disukun atau di tasdid, ya, dengan di tasdid, menasdidnya. Coba kita cari makhrajnya. Aku, biar ketemu. Ko, coba. Ko. Aku. Aku. Aku. Aku. Ko. Ko. Ko ini punya sifat syiddah, kemudian jahr. Maknanya apa? Kalau dia punya sifat jahr, tidak boleh keluar desis. Misalnya ko, ko, salah, ya. Karena tidak boleh desis. Ko, ya. Kemudian dia tebal hurufnya, karena dia punya sifat istila, ya. Istila tebal, ya. Pangkal lidahnya naik sehingga menebal. Coba sekali lagi kita baca. Ko. Ko. Ko. Ko. Ya, nah. Dia juga punya sifat kol-kolah. Dan nanti ada pembahasan sendiri tentang kol-kolah. Tapi labas kita singgung. Ketika dia disukun muncul sifat kol-kolah. Dan arah pantulannya seperti ini. Aku. Jadi pantulan huruf-huruf kol-kolah beda-beda. Huruf kol-kolah ada 5 ya. Kalau O sama Po, arah pantulannya ke arah itu, agak ke O. Aku, Aku. Berbeda dengan Ba, Dal, dan Jim. Pantulannya ke arah E. Abe, Ade, Aje. Ya. Ini diingat-ingat. Ya. Nah. Kemudian ada yang tanyakan? Makhraj cabang yang pertama dari lisan ini, aqsal lisan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang B. Aqsal lisan pangkal lisan setelah makhraj qaf. Sebenarnya sama, makhrajnya di aqsal lisan, hanya saja sedikit bergeser yang kedua ini. Ya. Di sini disebutkan setelah makhraj qaf mendekat ke arah mulut menyentuh bagian langit-langit yang keras dan lembek keluar huruf kaf. Jadi qaf lebih dalam, kalau kaf lebih ke depan, lebih mendekati arah mulut. Ya, sambil coba digambarkan apa di tergambar ya. Berusaha digambar, tergambar di benak ya. Kalau qaf itu agak ke dalam, kalau kaf agak maju sedikit ya. Kalau di sini disebutkan sudah ya. Sudah ada gambarnya sebenarnya. Gambaran aja. Misalnya lisan ini ya. Kalau qaf di sini titiknya, kalau kaf agak maju ke depan sedikit ya. Qaf agak ke belakang, kaf agak maju sedikit ke depan. Nah itu maknanya seperti itu. Coba kita baca. Kita sukun. Ak. Dia punya sifat desis, hams, berbeda dengan qaf yang sifatnya jahr, yang nafasnya tertahan. Kalau kaf nafasnya mengalir, sehingga ketika disukun suara terhenti tapi nafas mengalir. Ak. Ka. Ka. Ka. Ak. Ak. Ada yang tanyakan? Tidak ada, lanjut. Yang C, wasatu lisan. Jadi sekedar kita praktekkan sebentar, tapi nanti praktek yang lebih mendalam di ketika kita sudah masuk juz 1 nanti. Ini kan masih mukadimah ya. Nah, kemudian wasatu lisan, bagian tengah lidah menyentuh langit-langit atas ya. Wasatu lisan ma'a ma yuhadibihi minal hanakil a'la. Keluar 3 huruf darinya, jim, shin dan ya. Tinjanya berikut ini. Yang pertama huruf ya. Huruf ya yang dimaksud yang makrosnya di wasatu lisan adalah huruf ya yang bukan huruf mat. Nah, ini ya, huruf ya yang bukan huruf mat. Paham ya? Kalau ya yang posisinya sebagai huruf mat seperti apa, Abu Aisyah? Ya yang posisinya sebagai huruf mat ketika apa dia? Ya yang bagaimana? Yang iya, ya yang disebut sebagai huruf mat ketika bagaimana dia kondisinya? Sudah kita lewati di makhraj al-jauh. Ya sukun yang sebelumnya, sebelumnya kasroh ya. Jadi ya yang dimaksud di sini yang makhrajnya di wasatu lisan yang bukan ya yang seperti itu, bukan ya yang sukun sebelumnya kasroh. Jadi apa, bagaimana? Yaitu ya yang berharokat, baik fathah, dhammah atau kasroh atau sukun tapi yang sebelumnya fathah. Bisa dipahami sampai sini? Ya, yi, yu, bai. Nah, itu semuanya makhrajnya di mana? Wasatul lisan. Adapun bi, itu makhrajnya di mana? Bi di al-jauf. Ya, bukan di tenggorokan tapi di al-jauf. Ya. Di al-jauf. Al-jauf itu rongganya. Rongga yang terbentang antara rongga mulut sampai tenggorokan. Kalau kita sebutkan tenggorokan, berarti yang dimaksud adalah al-halq. Ini juga butuh untuk pengenalan istilah, pemahaman istilah juga. Coba kita praktekkan. Dia punya sifat lin, lunak, sehingga tidak perlu ditekan. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Bai. Bai. Nah, kemudian huruf jim keluar dari tengah lidah juga bagian depan. Ya, maksudnya agak ke depan ya. Lebih ke depan dari shin dan ya. Coba kita praktekkan huruf jim. Dia punya sifat jahr, ya. Jadi tidak boleh keluar, ketika pengucapannya tidak boleh keluar desis, ya. Tidak boleh keluar desis, walaupun sebagian qari membacanya dengan ada hams. Sebagian qari membacanya dengan hams. Namun yang di sini, yang disebutkan mu'alif di sini, insyaallah ini yang kita pakai, bahasanya huruf jim dibaca dengan sifat jahr, yaitu nafasnya tertahan. Coba kita baca, ya, ya, ja, ja, ji, ji, ju, ju, baj, baj. Jadi bukan ja, ji, ju, bukan seperti itu, tapi nafasnya tertahan. Ja, ja, ji, ji, ju, ju, baj, baj. Jadi bukan J-nya orang Jawa. Kalau orang Jawa nyebutkan J apa? Jajan. Ya. Atau jatuh. Bukan seperti itu. Ya, tapi jajan. Ja. Ya, tertahan nafasnya. Jadi pahami ya. Kemudian huruf yang ketiga di wasat tulisan ini huruf Shin. Huruf Shin. Ya. Nah, huruf Shin ini punya sifat khusus yaitu tafashi. Sifatnya punya sifat khusus at-tafashi, yaitu menyebarnya nafas di rongga mulut ketika pengucapannya. Coba kita praktekkan. Sha, sha, ash, ash. Coba ash, ash, ashshay, ashshay, ashshay, ashshay, shashishu, shashishu. Nah, bukan shiu, bukan shiu ya, tapi shu. Shu, ya, shu. Nah. Ada yang tanyakan sampai sini? Lanjut, yang D, ihda, ya. Ada yang mengajarkan kalau mau baca syah itu, kita nanti itu syah. Nah, itu kurang tepat. Kurang tepat. Syah, syah, kurang. Walaupun memang di, kalau di apa, dilafadzkan dalam tulisan Indonesia dengan SY, ya, dengan SY. Tapi bukan berarti bacanya sia. Ya. Bukan berarti bacanya sia. Misalnya syaiton, bukan syaiton tapi syaiton. Nah. Ada yang baca misalnya majalah syariah itu bacanya asy syariah. Kalau dia pernah belajar tajwid, insya Allah enggak seperti itu bacanya, ya. Bukan asy-syariah, tapi asy-syariah. Asy-syariah. Ya. Jadi yang seperti itu kurang tepat pembacaan yang seperti itu, ya. Kalau kita ajarkan ke anak-anak jangan seperti itu. Ya. Nah, kita ajarkan cara menemukan makhraj juga. Coba diucapkan sya, ya. Sambil dia tertegun untuk mendengarkan cara pengucapan kita. Nah, kita masuk ke yang D. Ihda hafatay lisan. Salah satu sisi tepi lidah bagian samping dengan gigi-gigi geraham belakang atas yang sejajar atau berdekatan. Sejajar dengan berdekatan atau berdekatan dengan apa? Yaitu dengan salah satu sisi tepi lidah tersebut. Ya. Nah. Keluar darinya huruf dot. Bagian tepi kiri lebih mudah dan lebih banyak digunakan daripada bagian kanan. Jadi ada tiga kaifiyah pengucapan huruf dot ini. Ada yang mengucapkan dengan lidah bagian kiri menempel pada geraham atasnya, atau bagian kanan menempel pada geraham atasnya, atau dua-duanya. Tapi yang paling mudah adalah dengan sisi tepi lidah yang kiri. Nah, itu rata-rata keumuman orang lebih mudah untuk mengucapkan dengan kaifiyah yang seperti itu, dengan cara yang seperti itu, ya. Jadi pakai bagian lidah yang kiri, sisi tepi lidah yang mana? Yang kiri. Coba kita baca, coba di sambil dibayangkan posisinya, sisi tepi lidah, ya. Kalau ini lidah kita lihat dari atas, maka sisi tepi yang sini batasan langsung di atasnya sejajar dengan gigi geraham atas belakang, ya. bagi geraham belakang yang atas. Coba ditempelkan dulu lidahnya di geraham, kemudian diucapkan bo bo bo, bo. Bukan do ya, tapi bo bo bo, bo. Bo. Ya, coba kita sukun. Kalau kita sukun dia muncul sifat khususnya, yaitu istitolah ya. Istitolah itu suaranya memanjang dari belakang ke depan. Al. Jadi gak langsung mati at, gak seperti itu. Tapi sifat istitolahnya muncul, yaitu suaranya memanjang dari lidah belakang ke depan. Al. Ya. Makanya ketika mengucapkan waladdalin ya, walad, ada istitolahnya. Coba sekali lagi kita baca bo. Bo. Dia juga punya sifat tebal isti'la ya. Bahkan punya sifat itbak. Hampir seluruh permukaan lidah menempel pada permukaan atas atau rapat ya. Bo. Bo. Bo. Bo. Bu. Bu. Bi. Bi. Bi. Bi. Ya, tebal hurufnya. Ada yang ditanyakan? Kita masuk yang E. Adna hafatai al-lisan ya, tepi lidah bagian depan hingga ujungnya dengan gusi yang berada di atas gigi-gigi seri taring dan geraham depan, keluar darinya huruf lam ya. Bisa dilihat sebenarnya sudah ada ilustrasi di sini, gambarnya bisa dilihat ya. Jadi ujung lidah, tepi lidah bagian depan. Kalau tadi ihda hafatai lisan itu di sini, kalau ini adna hafatai lisan itu bagian ujung sini. Bagian ujung sini yang ditempelkan ya. Ditempelkan di mana? Di ujung atau di gusi yang berada di atas gigi seri atau taring dan geraham. Istilahnya adalah al-lisah. Al-lisah itu gusi yang berbatasan langsung dengan pangkal gigi seri atas. Disebut dengan apa? Al-lisah ya. Coba kita baca la. La. La. La. Dan ini la ini sifatnya jahr, napasnya tertahan. Jadi bukan la, la, li, bukan seperti itu, tapi tertahan napasnya. La, la, li, li, lu, lu, bal, bal, bal, bal, balla, balla. Nah, kemudian yang F, tarful lisan, ujung lidah dengan gusi yang berat, gusi atas yang berada di atas dua gigi seri. Yaitu keluar dari sini huruf nun. Tarful lisan dengan gusi atas yang berada di atas dua gigi seri. Beda dengan lam tadi ya. Kalau lam lebih lebar ya, yang menempel. Kalau nun lebih sempit, yaitu gusi yang berbatasan dengan dua gigi seri saja. Coba kita ucapkan na. Na. Na. Na. Dia juga hurufnya jahr ya, tertahan nafasnya. Bukan na. Na, tapi na. Na. Tertahan ya. Na ni nu. Na ni nu. Dia punya sifat gunnah sehingga ketika disukun ada gunnah yang khafifah. Ya, gunnah yang khafifah. An. An. Ya, jadi enggak langsung mati suaranya. Ad. Ad. Enggak seperti itu. Tapi ada gunahnya sedikit. An. An. Nah. Kemudian yang G, tarful lisan. Berarti ini makhraj cabang yang keberapa? Yang ketujuh. Ya, yang ketujuh. Tarful lisan, ujung lidah dengan melibatkan sedikit bagian dari punggung lidah dengan gusi atas yang berada di atas dua gigi seri. Keluar darinya huruf ro. Huruf apa? Huruf ro ya. Dia punya sifat khusus yaitu at-takrir ya. At-takrir, jadi ada getaran. Tapi dawabitnya, ketentuannya, sifat takrir yang ada pada huruf ro tidak boleh berlebihan ya. Getarannya tidak boleh berlebihan. Sebagian menyebutkan maksimal adalah 2 getaran, tidak boleh lebih dari itu. ya, tidak boleh lebih dari dua getaran. Coba kita praktekkan. Dia juga punya sifat huruf tebal. Kalau ketika fathah dia, ya, juga punya sifat khusus inhiraf, al inhiraf. Ya, ketika pengucapannya, lidah agak condong ke depan. Ya, coba kita baca. Ro. Ro. Ro. Ro. Ya. Sifatnya jahar juga, sehingga nafasnya tertahan. Bukan ro. Ro. Bukan seperti itu, tapi ro. Tertahan nafasnya. Ro. Ro. Ketika disukun, ini penting, ketika disukun, jangan sampai sifat takrirnya berlebihan. Kita contohkan yang benar. Misalnya ab. Ab. Ada getaran tapi sangat sedikit. Ada getaran tapi sangat sedikit. Coba kita baca. Ab. Ab. Ab. Bisa dengar ya getarannya ya. Tapi sedikit. Ab. Ab. Allah. Allah. Ab. Ab. Ab. Jadi bukan, jangan sampai kita mengucapkan ro dengan takrir yang berlebihan. Ar. Ar. Itu berlebihan. Ya. Nah. Jadi bukan R, bukan huruf R. Ya, tapi beda. Getarannya jangan sampai berlebihan. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada. Kita masuk yang ke 8. Torful lisan, ujung lidah dari arah punggungnya dengan pangkal dua gigi seri atas, keluar darinya tiga huruf yaitu ta, da, dan to. Ta, dal, dan to. Ya, sambil ingat-ingat nama hurufnya, nama-nama huruf hijaiyah. Ya. Ta, dal, dan to. Sekarang yang ta dulu. Ta punya sifat hams, tapi dia sifatnya istifal, sehingga tipis pengucapannya. Ya. Coba kita baca. Ta. Ta. Ada sedikit desis, ya, karena dia punya sifat apa tadi? Al-hams. Ya. Ta. Ta. Ta. Ketika disukun, at. At. Ya, gak perlu terlalu banyak desisnya, at. Jangan seperti itu, tapi cukup sedikit saja. At. At. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. At. At. Nah. Kemudian huruf dal. Sama makrohnya, ya, tapi perbedaan sifat. Huruf dal tidak hames, ya, dia jahar. Nafas tertahan. Nafasnya tertahan. Kemudian dia juga punya sifat khusus, yaitu sifat qalqalah. Ya. Ketika disukun ada pantulan. Coba kita baca. Da. Da. Jahar ya. Jadi bukan da. Bukan da, di, du. Bukan. Tapi da. Da. Da. Kalau biasanya ya, yang sering terjadi itu ujung lidahnya kurang ke depan, ditempelkannya kurang ke depan, terlalu ke belakang. Misalnya seperti ini contohnya pengucapan huruf dal yang ditempelkannya kurang ke depan, terlalu ke belakang. Da, jadi seperti itu bunyinya. Da. Tapi kalau kita majukan ujung lidah, bunyinya akan seperti ini. Da. Bisa dibedakan ya bunyinya ya. Da. Ini yang betul ya. Da di du. Coba. Da di du. Da di du. Da di du. Ad. Ad. Ya. Ad. Ad. Nah. Untuk faedah juga, ketika huruf qalqalah kita sukun, muncul pantulannya, maka pantulannya jangan dimatikan, suaranya jangan dimatikan dengan hamzah. Seperti ini misalnya, ada e, yang seperti itu tidak, kurang tepat. Ya. Karena apa? Kalau kita mengucapkan seperti itu, konsekuensinya berarti kita telah menambahkan hamzah sukun. Ya. Yang benar bagaimana? Terbuka, pantulannya terbuka suaranya. Ada. Bukan ad. Jadi pahami? Ya. Bukan ad. Bukan tapi ad. Ya. Begitu juga tadi. Ko tadi. Aku. Ya. Bukan aku. Ya. sering masih yang kita jumpai membacanya dengan seperti itu. Aku, ya. Ad, bukan. Yang benar, biarkan terbuka suaranya. Aku, ad. Jadi pahami. Coba sekali lagi. Dadidu. Dadidu. Ad. Ad. Nah, kemudian yang terakhir dari torpulisan ini, yang makrot ke 8, huruf to. Ya, huruf to. Hampir sama dengan tak, tapi bedanya 2. Ya. Atau 3 sifat. Dia sifatnya jahar, nafas tertahan. Kemudian dia punya sifat idbak dan isti'la. Sehingga pangkal lidah ketika di kita mengucapkan huruf to ini, pangkal lidahnya naik. Sehingga suaranya menebal. Menebal. Kalau tak tadi, tipis. Ya. Sifatnya istifal. Ya. Dan infitah. Ya. Sehingga tipis. Ta. Tapi kalau to, tidak boleh ada desis dan harus tebal. Kita baca contohnya, misalnya po. Ya, kalau tangan tadi tipisnya da. Ya, kalau ini po. Po. Po. Pi. Pi. Pu. Pu. Apu. Apu. Apu. Apu. Ya, pantulannya ke arah o juga mirip kof. Ya. Apu. Apu. Apu. Apu. Po. Po. Po. Po. Kemudian makrot capa yang ke-9 dari lisan ini, torful lisan ujung lidah paling ujung disentuhkan pada 2 gigi seri bawah. Ujung gigi seri bawah ya, bukan pangkalnya. Nah, ujung gigi seri bawah, lalu suara akan keluar melalui celah antara gigi seri atas dan bawah. Keluar darinya huruf 3 huruf. Sin, zai dan sod. Ya. Huruf sin, zai dan sod. Kita baca huruf sin dulu. Huruf sin punya sifat hams, ya, sehingga nafas los mengalir ketika pengucapannya. Ketika huruf ini punya sifat khusus, yaitu sifat safir. Sifat safir. Kita baca huruf sin misalnya. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. As. As. Yang mengalir nafasnya. As. As. Berbeda dengan zai. Kalau zai, nafasnya tertahan. Ya, sekali lagi, huruf zai, nafasnya tertahan. Coba kita baca. Za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Az. Az. Az. Az. Azza. Azza. Ya, jadi jangan sampai azza. Itu nanti sin jadinya. Tapi ini zai. Azza. Azza. Az. Az. Zi. Zi. Za. Za. Nah, kemudian yang terakhir huruf sod, ya, sama sama persis dengan huruf sin, cuma dia tebal. Ya, kita baca fo. Fo. Cara menebalkan bunyi bagaimana? Dengan menaikkan pangkal lidah. Pangkal lidah kita naikkan, tapi nggak sampai menempel. Ya. Cuma sekedar naik saja. Biar apa? Biar timbul suara yang tebal. Ya. Sehingga biar muncul suara tebalnya itu. So. Coba. So. So. So. Si. Si. Si. Si. Su. Su. Als. Als. A ya. A. Kemudian sot sukun. Als. Als. Als. So. Als. So. Als. So. Als. So. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Terakhir, makhraj jabang yang terakhir dari lisan adalah torful lisan ujung lidah dari arah punggungnya dengan ujung 2 gigi seri yang atas. Kalau yang tadi ujung gigi seri yang bawah, kalau sekarang ujung gigi seri yang atas. Keluar darinya 3 juga, 3 huruf. Ta, zal, dan wo. Yang pertama huruf ta. Huruf ta punya sifat hams. Ya, punya sifat hams sehingga aliran nafas mengalir. Kita baca fa. Fa. Fa. Fa. Ya. Ujung lidah agak ditempelkan di ujung gigi seri atas. Coba ditempelkan dulu. Tempelkan ya, sambil di apa? Ditemukan lokasi makrotnya. Sudah ketemu, kita baca. Fa. sambil didesiskan, ya. Desisnya dikeluarkan, nafasnya dikeluarkan. Sa. Sa. Sa. Sa. Kemudian yang zal, kalau zal beda. Zal nafasnya tertahan. Ya, zal nafasnya tertahan. Coba kita ucapkan sama sebenarnya makhrajnya sama, cuma beda sifatnya. Kalau sa nafasnya mengalir, kalau zal nafasnya tertahan. Kita baca. Za. Za. Za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Az. Az. Ya, a, jangan sampai mantul. Az. Jangan. Tidak boleh mantul, ya. Az. Az. Az. Az. Azza. Azza. Azza. Azza. Nah, kemudian yang terakhir dari makhraj lisan ini, tarkul lisan ini, huruf dha. Nah, sama persis seperti dal tapi ditebalkan. Cara menebalkan suara tadi bagaimana? Menaikkan apa? Pangkal lidah. Tapi enggak sampai menempel. Dinaikkan saja. Kita baca. Coba yang dal dulu biar tergambar makhrajnya. Za. Za. Sekarang naikkan pangkal lidah. Wa. Wa. Ya. Ujung lidah sama tetap persis. Ujung lidah tetap menempel di tempat yang sama. Tinggal pangkal lidahnya kita naikkan. Coba zal dulu. Za. Za. Naikkan pangkal lidah. Wo. Wo. Za wo. Za wo. Biar terbedakan antara zal dan bo. Coba. Za wo. Za wo. Wo. Wo. Au. Au. Ya, tebal. Enggak boleh mantul juga, ya. Enggak boleh mantul karena dia tidak punya sifat qalqalah. Au. Au. Tebal. Au. Au. Allo. Allo. Allo. Allo. Li. Li. Li. Li. Lu. Lu. Ada yang tanyakan? Di sini enggak ada. Kita masuk makhraj inti atau pokok yang keempat, yaitu syafatain. Syafatain apa terjemahannya? Kedua bibir, ya. Atas dan bawah. Terbagi menjadi dua makhraj cabang untuk empat huruf. Yang pertama, bagian dalam bibir bawah, bagian dalam bibir bawah dengan ujung gigi seri atas keluar satu huruf yaitu fa. Coba ditempelkan perut bibir bawah bagian dalam ditempelkan di ujung gigi seri atas. Coba ditempelkan dulu. Kita ucapkan, ya. Pengucapannya ada desisnya. Karena huruf fa punya sifat hamas. Coba kita baca. Fa. Fa. Fa. Af. Af. Fa. Coba. Af. Fa. Af. Fa. Desisnya keluarkan. Af. Fa. Af. Fa. Af. Fa. Af. Fa. Kemudian yang kedua, makhraj yang kedua dari syafatain, bibir atas dan bawah. Dari sini keluar tiga huruf. Yang pertama ba, yang kedua mim, yang ketiga waw. Semuanya sama. Bibir atas dan bibir bawah ditemukan. Tapi beda-beda nanti. Yang pertama huruf ba. Merapatkan kedua bibir dan ada tekanan kuat. Kalau mim, merapatkan kedua bibir tapi enggak terlalu menekan. Hanya sekedar merapatkan saja. Menempelkan saja. Kalau ba tadi sambil di apa? Ditekan. Coba kita baca. Ba. Ba. Ba. Babibu. Ada pantulannya juga ketika disukun karena dia punya sifat apa? Qalqalah. Ab. Ab. Ab. Ab. Nah. Dan mim. Kalau mim gimana tadi? Merapatkan dua bibir tapi tidak ditekan. Ma. Ma. Ma. Ma. Mamimu. Mamimu. Nah, hati-hati kalau mim-mim juga sifatnya jahr. Jadi tidak keluar nafas. Jangan sampai mengucapkannya dengan ma. Ma. Tapi ma tertahan. Ma. Nafas tertahan. Ma. Ma. Ma. Ketika disukun dia muncul sifat gunnah. Am. Am. Gak langsung mati suaranya. Gak langsung mati. Ab. Ab. Ya, gak seperti itu. Tapi ada sifat gunnahnya. Sifat gunnah masuk ke khoisyum nanti. Am. Am. Ketika disukun. Am. Am. Kemudian yang terakhir huruf waw. yaitu dengan menghimpun kedua bibir tapi tidak rapat, masih ada celah. Ya. Coba kita ucapkan. Coba, Ana ada pertanyaan. Huruf waw di sini, yang dimaksud dengan huruf waw yang di sini adalah waw yang seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Huruf waw yang makhrajnya di syafatain, huruf waw yang seperti apa kondisi? Yang berharokat, asan. Ya, yang berharokat, yang bukan huruf mat. Kalau wawu yang termasuk huruf mat, makhrajnya di mana? Di al-jawf. Ya. Bukan di hal. Ya. Tapi di al-jawf. Itu kalau wawunya huruf mat. Jadi wawu yang dimaksud di sini adalah wawu yang berharokat. Wa, wi, wu. Atau huruf wawu yang lin. Ya. Bau. Yang sebelumnya fathah misalnya. Kalau sebelumnya dhammah, maka dia huruf jawf. Huruf mat. Jadi pahami ya, coba kita ucapkan, dia punya sifat lin, jadi lunak mengucapkannya, ringan. Ya. Wa. Wa. Coba ditirukan. Wa. Wa. Wi. Wi. Wu. Wu. Bau. Bau. Bau. Bau. Terakhir, makhraj khayshum. Ya. Makhraj khayshum. Yaitu pangkal hidung. Jadi pangkal hidung letaknya, khayshum itu. Keluar dari makhraj ini adalah gunnah. Dan gunnah adalah suara dengung yang menyertai dua huruf mim dan nun. Jadi, nah ini yang agak pengecualian. Kalau makhraj-makhraj sebelumnya, al-jawf, al-halq, al-lisan, as-syafatain, yang keluar dari keempat makhraj inti ini adalah huruf-huruf. Ya tidak, ya, huruf-huruf. Beda dengan khayshum. Kalau khayshum yang keluar darinya bukan huruf tapi sifat, yaitu sifat gunnah. Yang keluar darinya adalah sifat. Ya. Nah. Yang mana sifat gunnah ini dimiliki oleh dua huruf. Paham ya? Apa huruf yang memiliki sifat gunnah itu? Mim dan nun. Kalau mim sendiri makhrajnya di mana? Syafatain. Tapi sifat gunnahnya keluar dari khayshum. Begitu juga nun. Huruf nun makhrajnya di mana? Tarful lisan. Ujung lidah bertemu dengan gusi yang ada di atas gigi seri atas. Ini makhraj nun. Tapi sifat gunnah yang dimiliki nun keluarnya dari khayshum. Bisa dipahami ya? Jadi yang keluar dari khayshum bukan huruf, tapi sifat dari huruf. Itu sifat dari huruf mim dan nun. Nah, sekarang kita masuk tingkatan gunnah. Tingkatan gunnah ditinjau dari panjang zamannya. Ada empat. Ya. Insyaallah ini pembahasan terakhir kita pada pagi hari ini. Tingkatan gunnah. Yang pertama akmal. Atau mungkin kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya, kita akan masuk ke pembahasan tingkatan gunnah. Insyaallah ta'ala. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada yang iskal? Ya. Yang apa ini? Gho ya. Yang satu makhraj dengan zal dan za. Dia jahar. Jahar. Jadi nafasnya tertahan. Huruf gho sifatnya jahar. Nafas tertahan. Jadi keliru kalau kita mengucapkannya dengan nafas mengalir. Zo, zo, zo. Ya, tapi tertahannya betul. Zo, ya. Zo. Ada yang lain? Zo, ya. Ada yang lain yang kurang jelas? Ya. Ya. Anak-anak mungkin perlu ya seperti itu ya, takribul paham untuk memudahkan pemahaman mereka. Coba digigit sedikit lidahnya. Tapi sambil kita contohkan. Ya, kalau bisa ketika belajar tajwid ini, anak-anak berhadapan langsung dengan kita. Coba mendekat ini yang misalnya ada 5 orang atau lebih dalam satu halaqah. Kita panggil satu-satu. Di depan kita, kita tunjukkan cara kita membaca. Seperti ini, lihat ya. Ta. Gitu. Dia nanti bisa menirukan insyaallah. Nah, ada yang lain? Iya. Huruf ta. Huruf apa? Hijaiyah. Iya. Polisan. Nah. Itu awalnya itu harus memang di dicentangkan dulu baru kita. Nah. Iya. Jadi harus digambarkan dulu. Gitu ya. Nah. Ada yang lain? Istitola. Dot ya. Istitola. Memanjang. Istitola. Nanti ada kita pembahasannya, ada sifat, pembahasan sifat setelah ini. Kalau pembahasan makharij sudah selesai, kita nanti masuk pembahasan sifatul huruf. Ada sifat yang mutadaddah yang memiliki pasangan, yang berlawanan. Ada sifat yang ghairu mutadaddah, sifat khusus. Ada yang lain? Jadi nanti lebih rincinya apa itu istitolah, lagi ada pembahasannya. Mungkin kita akhiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.